sirap. Aku sing makita ngajang, sing makita ngudiang-ngudiang. Sejujurnya yule nyibi, aku berpikir apa yang akan terjadi di nene buen mani. Terlintas di otak aku, kutinggalkan kamu. Walaupun rasa di hati, sing ada mengerti, sing ada kata kompromi, tuti mengerti. Walaupun sakit di hati, sing ada nenawang. Sekana uling jani kengken benah ne, pantas ne lanjut atau subah berakhir. Tolong mengerti beb, subah dimengerti beb. Yeah, nu sayang, tolong kabari. Tolong mengerti beb, subah dimengerti beb. Yeah, sing nu sayang, orang terus terang. Sekana uling jani kengken benah ne, pantas ne lanjut atau subah berakhir. Tolong mengerti beb, sumpah dimengerti beb. Yeah, nu sayang, tolong kabarin. Tolong mengerti beb, sumpah dimengerti beb. Yeah, sing nu sayang, orang terus terang. Tolong mengerti beb, sumpah dimengerti beb. Sumpah dimengerti. Yeah, nu sayang, tolong kabari. Yeah, nu sayang, tolong kabari. Sumpah dimengerti beb. Yeah, sing nu sayang, orang terus terang. Terlanjur sayang, yeah. Terlanjur sayang, terlanjur sayang, terlanjur sayang.